hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik. Di halaman, di jalan, hujan rintik-rintik. Ambilkan payung untuk berlindung. Hujan turun, hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik, turun tak berhenti. Di tengah rintik hujan, payung warna-warni. Seperti jamur yang tumbuh subur, disirami hujan rintik-rintik. Sekarang